بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع. Bab al-mu'tamir, seseorang yang umrah. Idza tawafa tawaf al-umrah, apabila dia selesai dari tawaf umrahnya, dari manasik umrahnya. Thumma kharaja, kemudian dia keluar dari haram. Hal yujziuhu min tawafil wada', apakah tawaf umrah itu mencukupi dia dari tawaful wada'? Tayyib. Ini permasalahan yang diangkat oleh Bukhari rahimahullah dengan syiqatul sifham, dengan bentuk pertanyaan, dikarenakan beliau tidak menjazm hukumnya. Gambaran permasalahannya adalah seseorang yang ke tanah suci dengan niat umrah, selesai melakukan tawaf, tawaf, sa'i, tahallul. Kemudian dia keluar dari Mekah. Apakah tawaf umrah yang dia lakukan itu cukup, tidak perlu lagi tawaful wada? Terkait dengan jawabannya, barakallahu fikum, dibangun di atas beberapa permasalahan. Masalah yang pertama adalah hukum tawaf wada' pada umrah. Hukum tawaf wada' pada umrah. Ikhwanabitina azakumullah, para ulama sepakat bahwasanya tawaf wada' pada haji hukumnya wajib. Para ulama sepakat bahwasanya tawaf wada' pada haji, pada manasik haji, hukumnya wajib. Yang mendapatkan uzur ialah yang haid dan nifas. Para ulama ikhtilaf. Barulah ikhtilaf tentang tawaf wada' pada umrah. Ya, para ulama ikhtilaf tentang tawaf wada' pada umrah. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, wajib sebagaimana pada haji. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada tawaf wada' pada umrah. Tawaf wada' hanya pada haji. Ya, tidak ada tawaf wada' pada umrah. Tawaf wada' hanya pada amal haji. Pendapat yang ketiga mengatakan tawaf wada' pada umrah sunnah, tidak wajib. Sunnah tidak wajib. Ada, tapi hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau pada haji, wajib. Ini perbincangan di kalangan para fuqaha dan para ulama, dan khilaf sampai hari ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Kembali pada permasalahan kita. Kalau menurut pendapat ulama yang menyatakan tidak ada umrah, tidak ada tawaf wada' pada umrah selesai. Maka selesai dia mengerjakan tawaf, selesai dia sa'i, selesai dia umrah, sudah pulang. Dikarenakan memang pendapatnya tidak ada tawaf wada' pada umrah. Dipahami ya? Bagi pendapat yang menyatakan tawaf wada' pada umrah adalah sunnah, juga tidak ada masalah. Langsung pulang. Langsung pulang. Tidak wada', tidak masalah, dikarenakan hukumnya sunnah. Tidak terkena hukum dam dan semisalnya. Bagi yang berpendapat wajib, tawaful wada' pada umrah sama dengan tawaful wada' pada haji, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ini yang menjadi pembahasan. Yang menjadi pembahasan sekarang ini. Dia umrah, selesai tawaf umrah, keluar dari Mekah. Apakah cukup dengan tawaful umrah, dengan tambah tawaful wada'? Dinukil oleh Ibn Battal rahimahullah, qala Ibn Battal rahimahullah, la khilafa bainal ulama annal mu'tamira idha tafa fakharaja ila baladihi أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة رضي الله عنها لا خلاف بين العلماء tidak ada khilaf di kalangan para ulama أن المعتمر إذا طاف bahwasanya seseorang yang umrah bila dia telah selesai tawaf umrahnya, selesai manasik umrahnya, fakharaja ila baladih, lalu dia pulang keluar ke negeri asalnya, annahu yujzi'uhu min tawafil wada', maka tawaf umrah tadi cukup bagi dia, tidak perlu tawaf wada' lagi. Kama fa'at Aisyah, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah, semoga Allah meridainya. Beliau menukil ijma'nya para ulama, enggak ada khilaf di kalangan para ulama. Berarti cukup dengan satu tawaf. Tawaful umrah, manasik umrah yang ingin dia kerjakan cukup untuk mewakili tawaful wada'. Itu ketika dia pulang ke negeri asalnya. Satu amalan dengan dua niat. Niat tawaful umrah sekaligus niat tawaful wada'. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Dia langsung pulang ke negeri asalnya. Barakallahu fikum. Adapun ketika dia selesai tawaf, selesai manasik umrah, kemudian dia masih tinggal di kota Mekah, kemudian dia dari Mekah ziarah kota Madinah, maka bagi yang mengatakan sunnah atau wajib, dia harus melaksanakan tawaful wada' pada umrahnya baru berangkat menuju ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Hadza wadhih insyaallah taala. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, sekarang kita baca hadisnya. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم والفضل ابن عمرو بن حماد الفضل ابن عمرو بن حماد dikenal dengan الفضل ابن تكين أبو نعيم قال حدثنا أفلح ابن حميد عن القاسم Walqasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq. Keponakan Aisyah, cucunya Abu Bakar Siddiq. Al-Qasim bin Muhammad termasuk salah satu dari ahli fiqih yang tujuh di kota Madinah. Al-Fuqaha Us-Saba'ah fil Madinah. Tujuh ahli fiqih di kota Madinah. Di antaranya adalah Al-Qasim bin Muhammad. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya beliau berkata, kharajna muhillina bil hajj, kita keluar dari Madinah menuju ke Mekah dalam keadaan berihlal haji. Fi ashhurul hajji wa hurumil hajj, pada bulan-bulan haji dan pada tempat-tempat haram haji. Disebutkan kemarin di penghujung Dzulqa'dah, tanggal 25 Dzulqa'dah. Berarti keluar dari Madinah menuju ke Mekah di bulan-bulan haji dan di haram-haramnya haji. Qalat fanazalna bi Sarifa, maka kami singgah di sebuah tempat namanya Sarif. Sarifa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Man lam yakun ma'ahu hadyun, barang siapa yang tidak membawa al-hadyu, hewan hadyu, fa ahabba an yaj'alaha umratan falyaf'al." Lalu dia ingin menjadikan hajinya sebagai umrah, falyaf'al. Silakan dia lakukan. Wa man kana ma'ahu hadyun fala. Sementara yang bersama dia ada hewan al-hadyu, maka jangan. Jangan dirubah menjadi haji, jadi umrah. Disebutkan di sini beliau menyatakan demikian di Sarif. Riwayat yang lain yang masyhur, beliau mengatakan demikian ketika masuk kota Mekah. Ya, perintah beliau kepada para sahabat untuk merubah niat haji itu di sini disebutkan di Sarif. Di riwayat yang lain setelah masuk kota Mekah. Tarekatul jama'nya, cara menjama'nya, kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam syarahnya, wa yuhtamalu at-ta'addud, ada kemungkinan berulang kali beliau mengatakan demikian ketika singgah di Sarif. Belum mengingatkan yang tidak membawa hewan hadyu dan menjadikan niatnya jadi umrah haji, difasakh, dirubah jadi umrah, silakan. Yang membawa hewan hadyu jangan, tetap dengan niat haji di Sarif. Beliau sampai masuk di kota Makkah, beliau memerintahkan lagi, yang tidak membawa hadyu jadikan sebagai umrah. Yang membawa hadyu tetap. Kalau seandainya aku boleh memilih dan bisa memutar waktu ke belakang, aku tidak akan membawa hadyu dan aku akan umrah. Namanya at-ta'addud. Beberapa kali beliau mengatakan demikian. Di Sarif mengatakan demikian, di Mekah juga mengatakan demikian. Ini disebut dengan fashul haji ilal umrah, menfasakh, membatalkan niat haji menuju niat umrah. Ini bagi yang tidak membawa al-hadyu. Katanya Aisyah, wa kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة. Dan bersama dengan Nabi SAW dan beberapa orang laki-laki dari sahabatnya yang punya kekuatan, mereka membawa al-hadiyu, sehingga mereka tidak umrah. Artinya mereka niatkan masih haji. Barakallahu fikum. Ini realnya sahabat yang tidak membawa hadiyu itu haji tamattu. Umrah dulu, tahallul, tunggu tanggal 8 Zulhijjah baru haji. Ini lagi haji. Rasul dan sebagian sahabat yang membawa al-hadiyu, haji qiran. Barakallahu'alaikum. Qala fadakhala alayya nabiyu sallallahu alaihi wa sallam wa ana abki. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam masuk menemuiku sementara aku sedang menangis. Faqala, beliau bertanya, ma yubkiki? Apa yang membuat kau menangis? Qultu, saya jawab, sami'tuka taqulu li ashabika ma qulta. Aku baru saja mendengarkan engkau berkata kepada sahabat-sahabatmu yang kamu ucapkan tadi, wahai Rasulullah. Apa itu? Yang tidak membawa al-hadiyu dirubah niat jadi umrah. Qalat, famuni'tul umrah. Maka aku terhalang dari umrah. Aku tidak bisa umrah. Qala, maka Rasul bertanya lagi, wa ma sya'nuki? Apa sebabnya? Apa urusan kamu? Apa perkara kamu? Apa sebabnya kamu tidak bisa umrah? Qultu, saya jawab, la usalli, karena aku tidak sholat. Itu bahasa kinayah dari haid. Tidak mengatakan tegas gitu, tidak. Aku lagi tidak sholat. Semua orang paham, kalau perempuan tidak sholat, artinya imma haid wa imma nifas. Ini laki-laki tidak ada libur sholat. Qala, maka Rasul mengatakan, fala yadhirki, tidak membahayakan kamu. Demikian bacanya, fala yadhirki. Ya yadhirki bi fathil ya wa kasir ad-dad al-mu'jamah wa sukun ra al-muhmalah thumma kaful khitab. Fala yadhirki, tidak membahayakan kamu. Anti min banati Adam, engkau termasuk banatu Adam. Kutiba alaiki, maka taba alaihinna, ditulis, dicatat atas kamu apa-apa yang dicatat atas mereka. Ditakdirkan menimpa kamu apa yang ditakdirkan menimpa mereka. Ini kitabah qadariyah. Ya, sunnatullah pada banatu Adam, semuanya haid, tidak ada pengecualian. Meskipun engkau Aisyah, istri Rasul, perempuannya haid juga. Gitu. Beliau mengatakan, fakuni fi hajjatiki, maka jadilah kamu tetap pada haji kamu. Karena tidak mungkin dirubah menjadi umrah yang haid. Kamu tetap pada haji kamu. Asallahu ayya ayyarzuqakiha. InsyaAllah, pasti Allah akan memberi rezeki kamu umrah tadi. Ya, asallahu ayyarzuqakiha. Asa minallah wajib. Kata-kata asa, kalau dari Allah adalah wajib. Dalam kaidahnya kan asa litaraji, untuk berharap. Tapi kalau asa dari Allah itu wajib, pasti. Pasti Allah akan memberi rezeki kepada kamu umrah tadi. Udah sekarang kamu tetap pada haji kamu, pasti Allah akan kasih kamu rezeki umrah. Qalat, berkata Aisyah, fakuntu, maka saya tetap pada niat hajiku tadi, hatta nafarna min Mina, hingga kita selesai nafar dari Mina. Itu bahasa haji, nafar, bepergian pulang dari Mina. Jamaah haji ada dua nafar. Nafar yang pertama wajib, namanya nafar awal. Dia selesai melempar jumrah Ula, Wusta, Aqabah, tanggal 12 Dzulhijjah, menyelesaikan manasik, langsung balik ke Mekah. Yang kedua, Afdal Nafar Tsani, tanggal 13 Dzulhijjah. Baik. Katanya Aisyah, fakuntu, maka aku tetap pada niat hajiku, hatta nafarna min Mina, hingga kami semuanya pergi dari Mina. Selesai manasik, haji. Fanazalna al-Muhassab, maka kami pun singgah di Muhassab. Ini tempat titik-titik kumpul Rasul dengan para sahabat yang namanya Muhassab. Bahasa asalnya al-Muhassab, sebuah tempat yang luas, yang tidak ada pohon-pohonnya, atau tidak ada pohon-pohonnya. Di Muhassab. Malam itu dikenal dengan nama Lailatul Hasbah. Itu berkali-kali disebutkan dalam hadis yang kita baca semuanya. Qala fad'a Abdurrahman, maka Rasul pun memanggil Abdurrahman. Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Saudaranya Aisyah. Faqala, maka Rasul berkata, ukhruj bi ukhtika min al-haram. Kamu keluar membawa saudari kamu ini dari haram, keluar dari tanah haram menuju ke tanah halal. Dibawa kemana kemarin? Ke Tan'im. Faltuhilla bi ummatin, perintahkan saudari kamu untuk berihlal umrah. Thumma furuha min tawafikuma, kemudian selesaikan, tuntaskan dari tawaf kamu berdua. Antawirukuma hahuna, aku tunggu kamu berdua di tempat ini. Namanya Al-Muhassab. Malamnya namanya Lailatul Hasbah. Titik kumpul ya ikhwan. Katanya Aisyah, fataina fi jawfil lail, kita pun datang di tengah malam, dini hari. Faqala, beliau bertanya, faraghtuma, kamu berdua telah selesai umrahnya? Qultu na'am, saya jawab betul, sudah ya Rasulullah. Fanada birrahili fi ashabih, maka beliau memanggil berangkat kepada para sahabatnya. Ar-rahil, ar-rahil, berangkat, berangkat. Gitu. Fartahalan nas, maka orang-orang berangkat. Wa man tafa bil bait, dan yang selesai tawaf di bait, qabla salatish subuh, sebelum salat subuh di dini hari. Thumma kharaja muwajjihan lil Madinah, kemudian beliau keluar menuju ke arah kota Madinah, pulang ke arah Madinah. Barakallahu fikum. Intaha, selesai pembahasan ini. Ini pengulangan daripada hadis-hadis yang mengisahkan tentang Aisyah, semoga Allah meridainya. Cuman yang diambil pembahasan sekarang oleh al-muallif rahimahullah adalah terkait dengan tawaf wada, gitu loh. Selesai manasik, apalagi Aisyah kan hanya haji saja, semoga Allah meridainya. Dia kepengin umrah tersendiri. Selesai manasik, Aisyah umrah khusus dari haram menuju ke Tan'im, ambil niat umrah. Selesai tawafnya, apakah melaksanakan tawaful wada ataukah tidak? Itu dibahas tadi. Dipahami ya? Bagi yang mengatakan tidak ada tawaf wada pada umrah, selesai, tidak ada pembahasan, langsung pulang tanpa tawaf wada. Bagi yang mengatakan sunnah atau yang mengatakan wajib pada kasusnya Aisyah, tanpa tawaf. Kenapa? Dikadangkan beliau selesai tawaf, langsung pulang ke tanah air. Langsung pulang ke tanah air. Maka tanpa ada tawaf wada, tawaf umrahnya tadi mencukupi dari tawaful wada. Paham ya? Sekali amal untuk dua niat. Sekali tawaf untuk tawaf umrah, sekaligus itu adalah tawaf wada. Karena selesai manasiknya langsung pulang ke tanah air. Barakallahu fikum. Ini masuk pembahasan yang berikutnya. Berkumpulnya dua amal, bersatunya dua amal dalam satu rangkaian perbuatan dengan dua niat. Jadi dimasukkan dalam pembahasan kaidah fikih. Dalam kaidah fikih, khilaf ulama dalam bab ini, pendapat yang rajih, pendapatnya Al-Hanabilah wa Syafi'iyah, dirajihkan oleh Syekh Sa'di, Syekh Ibn Utsaimin dan juga yang lainnya, ketika amalnya sama, ketika amalnya sejenis, maka digabung jadi satu. Tawaf umrah, tawaf wada' digabung jadi satu. Satu amal tawaf saja, 7 kali putaran, dengan 2 niat. Niat umrah, tawaful umrah, dan niat tawaful wada'. Difahami ya? Itu diperbolehkan dan dapat 2 pahala sekaligus. Ingat, ini yang kasusnya sebagaimana Aisyah, semoga Allah meridainya, langsung pulang ke tanah air. Selesai manasik haji, keluar ke halal, tanah halal, ambil niat umrah, masuk lagi ke haram, niat umrah sendiri, selesai manasik, langsung pulang. Dengan tanpa ada tawaful wada'. Itu yang dinukil, la khilafa bainal ulama al-ibn batal. Ibn Abdullah mengatakan, tidak ada khilaf di kalangan ulama dalam bab ini. Lain halnya, kalau dia tidak langsung pulang ke tanah air. Paham ya? Kayak sekarang ini, umumnya orang mengerjakan tawaf. Berangkat ke tanah suci, memang niatnya apa ini? Umrah. Entah dia Madinah dulu, baru ke Mekah, atau ke Mekah, baru ke kota Madinah. Selesai melaksanakan tawaf umrahnya, sa'i safar marwah, tahallul, dia tidak langsung pulang. Dari Makkah sekian hari, baru ke Madinah, atau dari Madinah menuju ke Mekah, tawaf, selesai manasik, sekian hari di kota Mekah, baru dia pulang. Maka di situ ada 3 pendapat tadi. Yang mengatakan tidak ada tawaf wada' pada umrah, maka tanpa tawaf wada', persiapan berangkat dia pulang. Yang mengatakan sunnah atau yang mengatakan wajib, maka dia mengerjakan tawaf wada' dengan pendapatnya masing-masing. Yang mengatakan sunnah, mengerjakan amal sunnah. Yang mengatakan wajib, dia mengerjakan amal wajib. Dipahami ya? Paham tak? Dinikmati aja. Tidak harus nunggu atum haji, umrah, baru paham. Dipahami permasalahannya dan gambarannya. Ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Banyak doa kepada Allah. Semoga dikasih kemudahan untuk bisa berangkat ke tanah suci untuk umroh atau haji dan umroh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari buka lebar sekarang sudah banyak pembukaan-pembukaan untuk umroh. Semoga dikasih kemudahan. Barakallahu fikum. Ngapain ya? Sampun. Selebihnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Barakallahu fikum. Dihafalkan yang panjang ini. Nah, tidak kasih pendek, enggak ada yang semangat ini hafalannya ini. Nah, saya nanti kiprah lugo 1 tadi. Wah, baru separuh tadi yang naik tadi. Insyaallah, pekan depan dihafalkan yang panjang ini. Atau biasanya kalau panjang tertantang kan ya. Insyaallah menghafal semua ya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Minta tolong ulangi apa nafar kedua itu. Tadi itu. Dalam amaliyah manasik haji. Ada 2 nafar. Nafar itu pergi dari Mina. Selesai manasik haji. Ada nafar awal. Pada tanggal 12 Zulhijjah. Ya. Tanggal 12 Zulhijjah. Di waktu zawal. Kamu melaksanakan. Melempar jamratul ula 7 lemparan, wusta 7 lemparan, akobah 7 putaran. Selesai langsung menuju ke Mekah atau hotel transit di sana. Anda telah menyelesaikan manasik haji kalian tanggal 12 Zulhijjah, namanya nafar awal. Nafar tsani besoknya lagi tanggal 12 melempar itu balik lagi ke maktabnya antum di Mina, balik lagi. Nunggu besokan hari lagi. Tanggal 13 Zulhijjah dengan amal yang sama, melempar jumrah ula wusta aqabah, langsung pulang ke kota Makkah atau hotel transit. Anda telah menyelesaikan manasik haji Anda. Tul min nafar tsani. Nafar awal harus, nafar tsani afdaliyah. Barakallahu fikum. Apakah disyaratkan setelah berdoa mengusap muka Jawabannya tidak ada sunnahnya. Sebagian ulama mengatakan bid'ah. Mengatakan bid'ah. Sehingga tanpa mengusap wajah setelah doa. Semua hadis yang membicarakan bab ini dhaif. Misalnya Ustaz, ada orang bangun untuk sahur, tapi waktu sahur sudah lewat. Dalam keadaan dia tidak tahu. Dia pun minum. Ketika dia minum, dia mendengar suara komat. Dan dia baru sadar kalau waktu sahur sudah lewat, apakah sahurnya sah. Ini berandai-andai terjil. Ya mungkin terjadi. Tapi kalau secara real sih, insya Allah sih enggak sih. Ketika dia terbangun, bangun. Kan lihat jam, ini gitu. Jam 4:15, artinya apa? Sudah azan. Azannya kan jam 10 subuh. Sudah azan, sudah. Kalau dia memang mau niat puasa, silakan tanpa sahur. Sahur hukumnya sunnah. Nah gitu ya. Atau dia terbangun. Sekitar sudah nampak orang pada komat, ada yang sudah memulai apa namanya salatnya gitu. Ini sudah subuh ini berarti ini. Baraklah itu. Ngerti nggih? Nah, tapi mungkin terkadang enggak sadar minum. Insyaallah enggak ada masalah selama memang dia betul-betul tidak tahu. Bukan pura-pura enggak tahu. Enggak ada masalah. Langsung dihentikan minumnya dan dia meneruskan puasanya baraklah itu. Dikarenakan dia ala jahlin. Wallahu a'lam bis-shawab. Tanya lagi, dikarenakan banyak yang baru ya. Nah ini, afwan Ustaz, apa hukumnya memboking soft salat? Ini kan berulang-ulang kan? Jadi maklumi dikarenakan masih ada lagi yang baru begitu ya. Ini yang disebutkan al-hajz, hajzul makan fil masjid. Sering sampaikan di sini, berulang-ulang tersampaikan keterangan dari para ulama. Yang namanya tempat di masjid ini itu makanun mubah. Tempat yang mubah, siapapun boleh menempatinya. Hukum asal tidak ada booking memboking tempat. Penerapannya man sabaqa ila mubahin fahuwa haqqu bihi. Yang lebih dahulu ya menempati tempat yang mubah tadi, maka dia lebih berhak dengan tempat tersebut. Ya berlomba, duluan dapat, gitu. Pasti dapat, maka dia yang berhak untuk mendapatkannya. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk menyuruh dia berdiri dan dia pakai tempat tersebut. Kecuali itu shof yang pertama dan di tempat itu masyhur, dikenal, barakallahu fikum, tempat shofnya para ulama yang dibahas kemarin. Masih ingat? Dan memang para ulamanya di situ tempatnya. Nah, Anda bukan ulama, ahsan di sapa yang kedua. Sebelum Anda dipegang ke belakang oleh seorang alim tadi. Berdiri, Anda levelnya bukan ulama, akan gitu. Itu pengecualian ya. Baik, ketika seseorang barakallahu fikum yang sudah ada di tempat itu duluan, kemudian dia mau pergi dari tempat tersebut. Ada dua keadaan kata para ulama, dia pergi sebentar. Dia taruh entah tasnya atau kitabnya di situ atau sajadahnya. Dia mau pergi sebentar. Mau ke belakang, buang hajat, mau wudu. Mau ke belakang sebentar, ada yang mau nemui dia. Dan dia balik lagi. Maka itu tetap sebagai tempatnya dia. Ahakku bihi. Keadaan yang kedua dia pergi dan lama. Dia mau masak dulu, mandi dulu, macam mau olahraga dulu. Adalah ya jus. Tidak diperbolehkan booking tempat dengan kondisi yang seperti ini. Tidak misal ya. Adahwa. Tolong dipahami dengan baik-baik dan tolong diterapkan, jangan sampai bab ini menjadi sebab muamalah yang jadi kurang bagus. Barakallahu. Gitu ya. Paham nggih? Nah, barakallahu. Ya kalau kau pengen di sop pertama ya datang duluan. Barakallahu fikum. Check up ya. Ada lagi yang tanya. Mana bu? Hah? Gak ada kan? Alhamdulillah. Yang lainnya jawabannya wallahu a'lam. Baik, sebenarnya cukup dikarenakan tidak ada lagi pertanyaan. Semoga bermanfaat. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.